aktor kondang Jawa Timur, aktor bertalenta, banyak sekali penggemarnya. Tentu Anda sudah tahu semuanya, ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Coba kasih oplok-oploknya mana untuk Brodein New Palapa. SNB Bojonegoro. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Rumeksa ingsun lakune songo